ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala menyebutkan dalil yang ketiga, itu hadis Abu Hurairah tentang kisah tiga orang yang tertimpa ujian. Dikatakan di sini, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. Kata Abu Hurairah, ada tiga orang dari bani Israel, ada penderita penyakit belang atau sopak, ya, di badannya itu ada belang-belang. Dan yang kedua, aqra, dia tertimpa penyakit botak, kepalanya tidak bisa menumbuhkan rambut. Dan yang ketiga, a'ma, orang yang buta. Ya, faradallahu ayyabataliyahum, maka Allah hendak menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abras, pertama malaikat mendatangi si abras dulu, yang belang ini. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, maka ditanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Iya, hal apa yang paling engkau cintai, engkau inginkan? Qala launun hasanun wa jildun hasanun yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bihi. Iya, maka orang ini menjawab, rupa yang elok. Pertama dikatakan launun hasan, warna yang bagus, warna kulit yang bagus, atau dari sisi apa namanya, rupanya dia memiliki wajah yang bagus. Ya, jadi al-laun itu dia terkait dengan apa? Dengan hai'ah, dengan bentuknya. Apakah dia putih, kemerahan, itu laun. Jilt ini terkait dengan kulitnya. Ya, kulit yang bagus, bukan kulit yang kasar. Yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bihi, agar sesuatu yang orang-orang merasa jijik terhadapku itu hilang dariku. Maka famasahahu fadhahaba anhu kadarahu fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Dikatakan malaikat pun mengusap orang yang menderita penyakit belang ini sehingga hilang penyakit yang dia derita, serta diberi kulit yang bagus kepadanya. Ya, diberi warna yang bagus, kulit yang bagus. Setelah itu malaikat bertanya, fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Qala al-ibil awil baqar. Awil baqar syakka Ishaq. Fa'utiya naqatan wa syara. Faqala barakallahu laka fiha. Ya. Maka malaikat pun bertanya lagi kepada orang tersebut, kekayaan apa yang kau senangi? Maka orang tersebut menjawab, unta atau sapi. Ada keraguan dari Ishaq. Ishaq maksudnya Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha yang meriwayatkan hadits ini. Dia ragu, ya, tapi kalau kita lihat dalam teks yang akan datang, ini kayaknya diberi unta. Sebab yang lainnya ada yang diberi apa? Diberi sapi juga. Baik. Dan yang buta diberi kambing. Maka dia pun diberi seekor unta bunting seraya didoakan. Ya. Diberi unta dalam keadaan bunting, kemudian didoakan. Iya. Kemudian didoakan. Di mana dia berdoa, barakallahu laka fiha. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagimu pada unta ini. Baik. Kemudian dikatakan, qala fa atal aqra fa qala ayu shay'in ahabbu ilayka, qala sya'run hasanun yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi. Famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقرة أو الإبل. فأوتي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. Baik. Kemudian setelah itu, malaikat ini mendatangi orang yang botak dan bertanya kepadanya, hal apa yang paling kau inginkan? Orang tersebut berkata, rambut yang indah, dan agar sesuatu yang menjadikan orang-orang merasa jijik terhadapku itu hilang dariku. Maka malaikat itu pun mengusapnya sehingga hilang penyakitnya. Lalu dia diberi rambut yang indah. Malaikat pun bertanya kepadanya, kekayaan apa yang paling engkau senangi, yang paling kamu cintai? Orang menjawab, sapi. Maka dia dibeli bakaratan hamilah. Bakaratan hamilan. Sini bakaratan hamilan. Tidak dikatakan hamilatan. Sebab kalau hamil itu, yang hamil itu selalu apa? Selalu kalau manusia namanya perempuan, kalau hewan namanya betina. Karena itu tidak perlu dikatakan bakaratan hamilatan, tidak perlu. Maka dikatakan bakaratan hamilan. Jelas ya, karena tidak ada sapi jantan yang hamil. Yang ada itu cuma sapi betina. Itu uslub ya dari orang Arab, kalau sudah jelas. Dia sudah jelas untuk perempuan, tidak perlu diberi tamar buto. Baik. Sama dengan az-zawj. Az-zawj itu penggunaan bisa dipakai untuk suami, bisa dipakai untuk istri. Si suami bisa berkata, hadihi zawji. Bisa dia berkata begitu untuk istrinya. Jelas ya? Sebab sudah jelas. Baik. Kemudian setelah itu dia diberi apa namanya sapi yang bunting, ya, sembari didoakan semoga Allah melimpahkan keberkahan untukmu pada sapi ini. Kemudian kata beliau kelanjutannya, fa'atal a'ma faqala ayu shay'in ahabbu ilayka, qala ayaruddallahu ilayya basari fa'ubsiru fa'ubsara bihin nas فمسحه فرد الله إليه بصره فقال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. Iya. Maka malaikat pun datang kepada orang yang buta lalu bertanya kepadanya apa yang harta, lalu bertanya kepadanya, hal apa yang paling engkau inginkan? Maka orang ini berkata, ya, kalau Allah mengembalikan penglihatanku, ya, saya sangat menginginkan Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku bisa melihat orang-orang. Ini jawabannya aja beda ya dengan dua orang sebelumnya. Kalau dua orang sebelumnya ini alasannya dia dicela oleh manusia. Kalau dia ini yang buta, dia berkata ingin dia manfaatkan mata itu untuk melihat orang. Jelas ya? Jadi manfaat. Bukan masalah dia dicela atau tidak. Baik, setelah itu ditanya lagi kepadanya, apa yang harta apa yang paling engkau? Maka malaikat itu mengusap, ketika itu pun dia mengembalikan penglihatannya. Malaikat bertanya lagi kepadanya, kekayaan apa yang paling engkau senangi? Orang si buta ini menjawab kambing. Ya, orang yang tadinya buta ini menjawab kambing, maka dia diberi seekor kambing yang bunting kepadanya. Selesai. Apa yang terjadi setelah itu? Berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut, sehingga yang pertama memiliki selembah unta, orang yang kedua mempunyai selembah sapi, yang ketiga memiliki selembah kambing. kalimat selembah ini menunjukkan apa? Harta mereka berlipat ganda. Jelas ya? Ini didoakan berkah. Al-barakah seperti itu. Ya. Itu berkah. Jadi kalau didoakan kambing, mungkin kambingnya langsung hamil, mungkin lahir langsung berapa begitu. Ya umumnya orang lahirnya cuma 1-2, ini mungkin lahir banyak. Dari yang banyak ini cepat tumbuhnya, kemudian cepat berkembang lagi. Akhirnya ya, orang yang tadinya belang itu memiliki satu lembah berisi unta, orang yang tadinya botak memiliki satu lembah berisi apa? Sapi. Dan orang yang tadinya buta memiliki satu lembah berisi kambing. Baik. Jadi ini awalnya sudah dimulai. Nah, setelah itu baru datang ujiannya. Apa ujiannya? Qala thumma ata al-abras fi suratihi wa hayatihi. Faqala rajulun miskin qad inqata'at bil khibal fi safari fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Faqala al-hukuk kathira. Ya. Faqala lahu kani a'rifuk. Alam takun abrasa yakdiruka an-nas fakiran fa'ataka Allahul mal. Qala innama warithtu hadzal mal kabiran an kabir. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Ya. Maka datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita penyakit belang dengan bentuk dan penampilan yang menyerupai dirinya ketika masih belang. Jadi uji seperti keadaannya persis. Ya Allah itu tidak menguji seorang melebihi apa kemampuannya, diuji sekadar apa yang ada padanya. Baik. Maka dia berkata, saya ini orang miskin. Ya bekalku telah habis dalam perjalananku sehingga pada hari ini tidak ada jalan lagi bagiku untuk sampai ke tujuan kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolongan-Mu. Ini bahasa malaikat ya, ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Ya, husnul adab dalam menggunakan apa? Menggunakan lafaz. Ya. Illa billahi thumma bika. Baik. Maka apa jawaban orang ini ketika di terus setelah itu dia katakan, baik, demi Allah yang telah memberi rupa yang elok. Ini diingatkan lagi ya kepada dia. Demi Allah yang memberi rupa yang elok, kulit yang indah, dan kekayaan ini kepadamu. Aku meminta seekor unta saja kepadamu untuk bekal melanjutkan perjalananku. Ya, orang ini bukan meminta semua untanya. Dia cuma minta kadar daruratnya. Dia tidak bisa melakukan perjalanan kecuali dengan apa? Dengan seekor unta ini. Maka apa jawaban orang ini? Al-hukuk kathira. Tanggung jawab itu banyak. Hak-hak itu apa? Banyak. Maka malaikat berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah anda dulu orang yang menderita penyakit belang? Orang-orang jijik terhadapmu dan engkau engkau dulu fakir melarat. Ya. Setelah itu Allah memberimu kekayaan. Orang ini berkata, sungguh harta kekayaan ini hanyalah kuwarisi secara turun-temurun dari nenek moyangku. Kabiran dan kabir maksudnya dari keluarganya yang kaya, diwarisi lagi kepada kaya, diwarisi lagi kepada kaya begitu. Iya. Baik, itu makna kabiran angkabir. Maka kata malaikat, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu yang semula. Ya, semoga engkau dikembalikan kepada keadaanmu yang semula. Dan terjadi seperti yang didoakan oleh para malaikat. Dia kembali kepada keadaannya yang semula. Baik. Jadi ini yang pertama ya, tidak lulus ujian. Nasallahu alaihi wa sallam. Kemudian fa'atal aqra fi suratihi. Malaikat datang lagi kepada al-aqra. Ya. Itu tadi orang yang apa? Belang ini datangnya orang yang botak. Ya. Persis pada apa namanya? Kondisi sebelumnya. Dia berkepala botak juga. Baik. Faqala lakum mithla ma qala li hadha. Dan dia berkata seperti yang dikatakan oleh kepada si belang tadi. Ya. Jadi sama ya ucapannya. Apa yang dia ucapkan? Perkataannya sama. Ya. Dia berkata kepada si Abras ini atau si Aqra, rajulun miskin, si adalah orang miskin, wabnu sabil. Ya, orang yang sedang melakukan perjalanan telah terputus segala kemampuanku dalam safar ini, maka fala balagol yaliyum illa billahi thumma bik. Tidak ada yang bisa menyambung perjalananku pada hari ini kecuali dengan pertolongan dari Allah kemudian dari engkau. As'aluka billadhi ataka asy'ral hasan wal jildal hasan baqaratan ataballagu biha fi safari. Maka saya bermohon kepada saya meminta kepada engkau, iya, demi Allah yang ini disebut nama Allah ya, yang telah memberimu rambut yang bagus, kulit yang bagus, minta seekor sapi yang saya pakai untuk melanjutkan perjalanan. Maka apa yang dia lakukan? Waradda alaihi mitla ma radda ala hada alaihi hada. Maka dia membalas, menjawab seperti jawaban orang yang pertama tadi, orang yang belang tadi menjawab, jawab sama. Apa jawabannya? Al-hukuk kathira, banyak hak-hak itu. Ketika si malaikat berkata, kayaknya saya kenal engkau, dulunya kamu ini botak, manusia jijik terhadapmu, engkau fakir lalu Allah memberikan kekayaan padamu. Maka dia jawabannya sama, ini harta saya warisi, kabiran angkabir. Baik. Dan yang terakhir, qala fa'atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi fa qala rajulun miskin wa bunu sabil qad inqata'at bi al-hibalu fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda 'alayka basarak syatan ataballagu biha fi safari. Ya. Fa qala qad kuntu a'ma faradda Allahu 'alayya basari. Itu ada lebih huruf di situ ya, dihapus. Faraddallahu ilayya basari. Alayya itu dihapus ya. Faraddallahu ilayya basari. Fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Fa wallahi la ajhadu lak al-yawm bi syai'in akhadtuhu lillah. Ya. Akhadtuhu lillah. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai keadaan dirinya dahulu. Dia buta juga. Dia berkata, aku orang yang miskin sedang dalam perjalanan. Bekal telah habis dalam perjalananku. Hingga pada hari ini, tiada lagi jalan untuk sampai kepada tujuanku kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian dengan pertolonganmu. Demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang ini menjawab, sungguh dahulu aku telah buta. Diakui ya nikmat, telah buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang anda sukai dan tinggalkan apa yang anda sukai. Demi Allah, aku tidak akan memberatkanmu dengan apa yang anda ambil karena Allah. Ya, maksudnya kalau dia ambil memang itu adalah haknya. Ya, itu adalah hal yang mencukupinya. Silakan diambil saja. Maka malaikat pun menjawab, ya. Maka malaikat menjawab, faqala amsik malak fa inna mabtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Maka malaikat berkata, peganglah kekayaan anda, sungguhnya kalian ini hanya diuji oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa tiga orang ini didatangi, ya, mungkin secara bersama, mungkin secara terpisah, tapi semuanya saling mengenal. Tiga orang ini saling mengenal, ya, jadi telah diuji. Dan anda telah ridha, dan Allah telah ridha terhadapmu, tetapi murka terhadap kedua temanmu. akhrajah, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, ini hadis banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya, tapi di sini kita fokuskan dulu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Jadi sisi pendalilan penulis di sini ya adalah Allah ridha kepada si buta dan Allah murka kepada si belang dan si botak. Ya, kenapa Allah ridha kepada si buta? Ada tiga sebab yang menyebabkan Allah ridha kepadanya. Satu, dia mengakui nikmat Allah. Itu ucapan dia. Qad kuntu a'ma. Saya dulunya buta, kemudian Allah beri penglihatan. Ini diakui nikmat Allah. Dan yang kedua, dia nisbatkan nikmat kepada Allah yang memberi nikmat. Karena itu dia katakan faraddallahu ilayya basari. Maka Allah kembalikan penglihatanku. Jadi dia kembalikan nikmat kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, dia menunaikan hak Allah di dalamnya. Karena itu dia katakan fakhud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Fa wallahi la ajhadu al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Iya. Jadi ini tiga hak Allah. Atau tiga hal yang menyebabkan dia di apa? Dia diridhai. Yang pertama tadi apa? Hah? Yang pertama diakui nikmat Allah. Yang kedua, dia nisbatkan nikmat kepada Allah. Yang ketiga, dia tunaikan hak Allah padanya. Baik. Sekarang yang dua orang dimurkai. Siapa yang dimurkai tadi? Si belang dan si botak. Iya. Kenapa dimurkai? Ada tiga sebab juga. Ya, kebalikannya ya. Kalau begitu sebab yang pertama apa? Dia tidak mengakui nikmat Allah. Terus yang kedua, tidak dia nisbatkan nikmat kepada Allah. Bahkan dia katakan ini saya warisi dari leluhurnya. Terus yang ketiga, dia menahan hak Allah di dalamnya. Orang ini sudah ibnus sabil, miskin, terputus jalan, harus dia beri hak, ya kan? Tidak dikeluarkan hak Allah di dalamnya. Baik, jadi itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di sini. Ya, terdapat ya bahwa orang yang menyerahkan nikmat itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, akibatnya nanti akan mendapatkan adab. Ya, jadi ini hadis secara umum sudut pendalilan penulis, beliau ingin menjelaskan keadaan orang yang kufur nikmat dan bagaimana orang yang syukur terhadap nikmat itu. Baik, di dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat kewajiban mensyukuri nikmat pada harta dan menunaikan nikmat dan menunaikan hak Allah di dalamnya. Iya. Dan kesyukuran itu kata para ulama dibangun di atas lima rukun. Rukun yang pertama adalah dia tunduk kepada Allah yang memberi nikmat. Rukun yang kedua, dia cinta kepada Allah yang menganugerahkan nikmat. Kemudian rukun yang ketiga, dia mengakui di dalam hatinya bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, dia selalu memuji Allah dengan lisannya terhadap nikmat tersebut. Dan yang kelima, dia tidak gunakan nikmat itu kecuali pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lima rukun syukur. Baik, terdapat di dalam hadis ini juga haramnya kufur nikmat. Dan terdapat di dalam hadis haramnya menahan hak Allah pada harta. Terdapat di dalam hadis bolehnya menyebut kisah umat-umat terdahulu supaya diambil pelajaran darinya bagi orang yang mendengarkannya. Terdapat di dalam hadis bahwa Allah kadang menguji hamba itu dengan berbagai nikmat. Ya. Dan terdapat di dalam hadis boleh membahasakan dengan kalimat pala bala ghaliya illa billahi thumma bika. Ya, boleh dibahasakan seperti itu. Baik. Dan terdapat di dalam hadis penjelasan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini bisa langsung sembuh, disembuhkan sekedar diusap oleh malaikat saya. Dan terdapat bahwa para malaikat itu bisa berwujud seperti wujud manusia. Iya. Dan terdapat bahwa malaikat itu jasad-jasad, ya. Nah, seperti yang dikatakan oleh orang-orang filsafat dan selainnya, bahwa malaikat itu katanya cuma ruh, makna dan kekuatan. Iya. Terdapat di dalam riwayat ini pelajarannya bagaimana semangatnya para rawi menukil hadis sesuai dengan lafadznya. Jadi kalau dia ragu disebut dia ragu. Dan terdapat di dalam hadis bahwa seorang itu dia tidak wajib untuk ridha terhadap ketentuan Allah. Iya. Yang wajib itu apa? Dia bersabar terhadap ketentuan Allah, itu yang wajib. Tapi ridha itu kadar lebih tinggi. Iya. Kadar yang lebih tinggi. Karena di dalam hadis, ya, orang-orang yang kena musibah ini ketika ditanya harta apa yang paling kamu sukai, apa yang lebih kamu sukai, yang berkata saya ingin dikembalikan kulitku menjadi kulit yang bagus, diberi kulit yang bagus, yang lainnya berkata ingin diberi rambut bagus. Ya, si buta berkata ingin dikembalikan penglihatannya. Jelas ya? Andai kata ridha itu wajib, maka mereka harusnya tidak boleh minta. Ya kan? Harusnya dia ridha saja dengan ketentuan Allah. Tapi dia boleh meminta. Karena itu kemarin kita sebutkan, manusia di tengah musibah ada berapa keadaan? Ada 4 keadaan. Yang pertama, dia marah. Pada saat musibah ini hukumnya apa? Haram. Yang kedua dia bersabar. Ini hukumnya apa? Hah? Wajib. Yang ketiga dia ridha. Ini hukumnya apa? Mustahab, disunnahkan. Dan yang keempat dia bersyukur. Ini hukumnya mustahab juga dan lebih tinggi derajatnya. Jelas ya? Baik. Kemudian terdapat di dalam hadis bolehnya doa itu ditaklik. Kalau kamu dusta, maka semoga Allah menjadikan kamu begini. Iya. Semoga Allah menjadikan kamu begini. Baik. Sini malaikat tahu bahwa orang ini berdusta dalam jawabannya. Cuman uslubnya malaikat, dia katakan kalau kamu dusta, maka semoga Allah jadikan kamu begini. Dia gak mau ribut sama orang ini. Kamu dusta. Jelas ya? Dan ini uslub ya. Uslub. Jadi gak mesti seorang itu ketika menerangkan sesuatu, dia pakai bahasa yang langsung mengenai orang tersebut. Iya. Itu dari asalib Al-Quran. Ya. Kulu araitum in ahlakani Allahu wa mamma'iya wa rahimana pamayujirul kafirina min adabin alim. Ya. Jelas ya? Di ayat setelahnya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Ya, jadi ini mendebat kaum musyrikin Nabi. Ya, beliau berkata, saya beriman kepada Allah Ar-Rahman dan kami beriman dengannya, kepadanya kami bertawakal. Nanti kalian akan tahu di hari kiamat siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi tidak berkata kepada kaum musyrikin kalian dalam kesesatan yang nyata, tapi dikatakan kalian akan tahu di hari kiamat siapa yang dalam kesesatan yang nyata. Ini uslub ya di dalam membahasakan. Ya, nah itu lebih bagus ya, uslub yang seperti itu lebih indah terhadap musuh sekalipun. Karena itu di berbagai tempat para nabi itu ketika diajak ngomong sama kaumnya, bahasa kaumnya itu kan luar biasa. Ya, Nabi Nuh alaihi salam dibilangi apa namanya? Berdusta. Ya, Nabi Hud dikatakan berdusta dan fihi safaha. Mereka hanya jawab, ya qaumi laysa bi dhalal, wahai kaumku tidak ada kesesatan padaku. Ya qaumi laysa bi safahatin, tidak ada kedunguan padaku. Dia hanya menjawab dirinya bahwa saya tidak begini, tidak begini. Dia tidak berkata, enggak, bahkan kamu yang sesat. Bahkan kamu yang dungu. Tidak dijawab seperti itu. Jelas ya? Maka ini asalib di dalam, uslub di dalam apa membantah. Baik. Nah, terdapat di dalam hadis bahwa keberkahan Allah itu sangat luas ya, tidak ada batasannya. Subhanallah, ini satu lembah dari unta, satu lembah dari sapi, satu lembah dari apa? Dari kambing. Iya. Dan di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa ujian itu kadang bersifat umum dan kadang bersifat khusus. Iya. Baik, dan terdapat di dalam hadis ini fadilah dari wara' dan zuhud. Ini orang buta ini kelihatannya dia zuhud di dunia. Iya. Baik. Dan terdapat bahwa di umat-umat telah terdahulu itu ada warisan di tengah mereka, saling mewarisi. Karena itu ini dari kedustanya dia mengaku mewarisi, menunjukkan bahwa hal itu dikenal di tengah mereka. Dan terdapat di dalam hadith penetapan sifat ridha, as-sukhut, dan sifat irada. Ini tiga sifat ya yang lewat bersama kita di dalam hadith. Dan semuanya ditetapkan oleh ahli sunnah sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan terdapat bahwa mengingatkan itu kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, dan kadang dengan bentuk. Kadang dengan bentuk. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam kisah ini bolehnya seorang itu menyamar untuk menguji. Ya, boleh. Dia menyamar untuk apa? Menguji. Kalau dipandang ada maslahat di dalam hal tersebut. Baik. Setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala menutup pembahasan dengan menyebutkan masail. Kata beliau, fihi masail. Ada empat masail yang beliau terangkan di sini. Al-Hasan al-Basri pernah berkata, inna allaha layabatali ahlal bait bisaili laysa minal jinni wal ins. Katanya bahwa kadang Allah menguji suatu keluarga dengan tukang minta-minta. Dan yang meminta ini bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan manusia. Ya, barangkali yang dimaksud oleh Al-Hasan seperti kisah ini. Jelas ya? Baik. Kata beliau, fihi masail. Al-ula tafsirul ayah. Tafsir ayat. Maksudnya ayat yang pertama, walain adzaqnaka rahmatan minna. Nah, dan itu sudah kita terangkan. Atsaniyatu ma'na qawlihi la yaqulanna hadza li. Ya. Dan mana ucapannya dia akan berkata ini milikku. Itu ada dua penafsiran ya disebutkan. Tafsir siapa tadi? Mujahid dan tafsir Ibnu Abbas. Ya. Atsaniyatu ma ma'na qawlihi qala innama utitu hala ilmin indi. Ya, dia berkata sungguhnya saya diberi karena ilmu di sisiku. Ini ada tiga penafsiran ya, telah diterangkan. Ar-rabi'atu ma fi hadhil qissatil ajiba minal ibaril azima. Kandungan apa yang terkandung dalam kisah yang menakjubkan ini berupa teladan-teladan yang sangat agung. Ya, banyak sekali ya manfaat yang terkandung di dalamnya. Tadi saya sebutkan belasan, mungkin lebih 20 manfaat terkait dengan apa? Terkait dengan kisah tersebut. Baik. Selesai bab yang ke-48.